jadi imperium, luas bak kemajuannya, pengetahuannya tinggi. Terus di tengah-tengahnya yang terhimpit, tengah-tengah dunia, terbelakang, jauh dari peradaban, punya teknologi, sisi buruk semua. Diutus di situ. Begitu diutus, risalah dikumkan oleh Nabi, diajarkan risalah Islam, bertransformasi dari yang terkel jahiliyah menjadi khairah ummah. Jadi kalau dulu ada orang paling buruk, yang nampak jadi paling baik di muka bumi. Kalau ada orang paling pendusta, jahiliyah sudah banyak. Kalau ada pembohong sekarang, dia telat duluan sama orang dulu. Jahiliyah mau berubah, buruknya jahiliyah, dusta jadi orang paling jujur. Seburuk-buruk dulu orang sombong, banyak. Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu yang lainnya ada. Kalau yang abu-abu sekarang muncul ikutan sombong, dia telat. Sudah ada yang dulu. Turun kemudian dari risalah Islam, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang lain-lainnya memilih berubah jadi orang paling baik. Turunlah kalimat Nabi disampaikan. Man yuridillahu bihi khairah. Jika seseorang diinginkan oleh Allah berubah sifatnya jadi baik. Yang dulunya maaf sekali kasar jadi lembut. Yang dulunya banyak dengan kemaksiatan berubah jadi lebih baik. Kata Nabi, kalau seseorang ingin dirubah oleh Allah pribadinya jadi baik menurut Allah, bukan menurut manusia. Anda boleh disebut oleh orang Semarang paling baik, tapi mohon maaf, di Jawa Barat belum tentu mengenal Anda. Sejawa menyebut Anda baik, di Papua belum tentu bermimpi melihat Anda. Se-Indonesia menyebut Anda baik, Malaysia belum tentu melihat Anda. Kalau Allah mengatakan Anda adalah orang baik, muka langit dan bumi akan mengatakan Anda yang terbaik. Dan tahukah Anda, Allah menginginkan seseorang berubah jadi baik, ternyata bukan dunia yang pertama kali diberikan. Dunia terlampau kecil. Dan Nabi, orang itu akan diberikan dorongan dalam jiwanya, diringankan langkah kakinya, dilembut hatinya untuk mau datang ke majlis-majlis ilmu, mempelajari dan mendalami urusan agamanya. Saya berikan ucapan selamat kepada Anda sekalian di malam hari ini. Dari sekian banyak hamba Allah yang bertebaran di seluruh wilayah-wilayah dekat ini, ternyata ada yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dilembutkan hatinya, diringan langkahnya. Demi Allah saya katakan, saya tidak kenal siapa Anda, saya belum pernah melihat Anda sebelumnya. Kalau tidak Anda diringankan oleh Allah, demi Allah, untuk apa Anda datang sini? Saya katakan, lama Allah telah menginginkan Anda berubah menjadi orang baik, dan dengan itu tahankan kebaikan ini. Jangan kadang Allah naikkan, turunkan. Ini yang keliru. Allah sudah naikkan iman kita, tapi kadang manusianya yang menurunkan lagi. Saya ambil contoh begini. Mana yang paling bagus, salat berjamaah atau salat sendirian? Berjamaah. Mana yang paling bagus, berjamaah di masjid atau di luar masjid? Misal, antum subuh sudah ke masjid, salatnya berjamaah. Di masjid itu bukan yang biasa-biasa, baru datang ke masjid nih, baru nyampe masjid nih. Baru tiba, Nabi di hadis Muslim disebutkan sudah mendapatkan 25 kebaikan. Baru nyampe 25. Jarak saat keduanya, ma baina darajataini 500 sanatin, 500 tahun. Dua ketiganya 500 tahun. 500 tahun. Masuk kanan baca doa, tambahkan lagi pahala. Di niatnya itikaf, kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Adyan, bagi pahala. Duduk kemudian sebelumnya tahiyatul masjid, pahala lagi. Tilawah, pahala lagi. Salat, pahala. Sampai pulang, pahala lagi. Demi Allah saya katakan teman-teman sekalian, antum sudah salat masjid, salat berjamaah, subuh sudah Allah angkat level tertinggi. Apa zuhurnya antum turunkan lagi? Zuhurnya antum salat siang, sudah enggak ke masjid berjamaah, salat siang. Kalau Allah sudah naikkan, kenapa antum turunkan? Nah ini kadang-kadang hal yang terlihat ringan, tapi sesungguhnya besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin memulai dengan mengucapkan selamat dulu. Mudah-mudahan ini adalah awal perbaikan dalam kehidupan kita, dan insyaallah sepulang dari sini insyaallah akan jadi hamba yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak cukup dengan amin. Kita harus pelajari dulu, karena amin tidak dipraktikkan sampai kiamat, kurang dua hari tidak akan pernah terjadi. Minimal yang sebelah sini saya lihat wajahnya sudah semakin bercahaya. Ya masyaallah. Kena pantulan lampu. Ayo kita mulai bahasan kita malam hari ini. Ya Allah berikan kesabaran untuk kita ya. Baik, tadi khair sudah saya tambahkan supaya tidak penasaran. Kalau kebaikan itu sifat diperakan berubah jadi ma'ruf namanya. Thayyib, khair, ma'ruf. Kalau yang baik itu diniatkan karena Allah, akan berubah jadi ihsan namanya. Ihsan. Karena ada orang baik, kebaikannya tidak diniatkan karena Allah. Maaf ya, antum kalau kedatangan tamu, misal saya bertamu ke tempat antum, disiapkan makanan enggak? Minuman? Kenapa? Karena ustaz mau datang tamu. Bukan. Rumus hadisnya, perhatikan hadisnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, melakukannya karena Allah, bukan karena tamunya datang. Di mau tamu mah enggak ada tamu, kalau kata Allah jamu, ya jamu. Kalau cuma sekedar menjamu karena tamunya mau datang, jangankan iman, yang punya iman pun melakukan hal yang sama. Kalau orang ihsan itu, dia mengerjakan semuanya karena Allah. Sekalipun tamunya enggak datang, dia enggak kecewa, karena Allah yang perintahkan, bukan karena tamunya yang datang. Kalau antum kerjakannya, anhi, ana mau datang nih, fadal, silahkan, ana siapa yang terbaik jamuan. Pengahan tiba-tiba 10 menit lagi mau nyampe, wan ada kejadian, saya enggak bisa datang nih. Yah, kan udah saya siapin. Kenapa enggak dicobain dulu? Kalau Anda kerjakan Allah, ya saya enggak bisa datang. Enggak apa-apa. Hari ini Allah kirimkan makanan banyak buat saya. Kumpul. Nah, kalau temu fisik sehat, pikiran bagus, sikap mulia, kerjakan karena Allah, thayyib, khair, ma'ruf, ihsan berkumpul, berubah namanya menjadi salih, salih. Ihsan ditemukan misal di Quran surah ke-46 ayat 15, salih ditemukan di Quran surah ke-7 ayat 189. Karena itulah kita selalu berharap jika lahir keturunan, bermohon kepada Allah supaya lahir anak yang salih. Berkumpul empat kebaikan tadi. Hampir tidak pernah ditemukan ada seorang ibu berdoa atau ayah, ya

apa? Wadanal jannataini, dan sifat dunianya disebut dengan dunia, menunjukkan bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan dunia begitu dekat dan singkat. Tiap hari itu bukan panjang umur. Awas hati-hati, lebih mendekatkan Anda pada kehidupan berikut. Kalau Anda sudah meninggalkan hari yang berganti kemarin, kenapa disebut dengan dunia? Karena hari berikutnya mendekatkan Anda pada tujuan berikut. Disalah kalau ada orang masuk pada usia yang misalnya sudah setahun, dua tahun, orang 10 tahun yang lalu. Dia sekarang ada perbedaan dengan 10 tahun yang masa lalu. Orang mengira terjadi perubahan-perubahan yang bagus, tapi orang dulu ternyata tiap hari berganti mendekatkan pada tujuan-tujuan yang berikutnya. Karena salah kalau ada yang mengatakan misalnya, ayo panjang usia, bukan panjang usianya, tapi mendekatkan pada tempat berikut. Sifat disebut dengan dunia, sesuatu yang sia, semua yang terjadi di bumi yang kita lalui, seakan-akan singkat. Kayaknya baru kemarin dibikin flyer, sekarang sudah ketemu. Kayaknya baru kemarin Anda sekolah, sekarang sudah berumah tangga. Kayaknya baru kemarin kita menikah, sekarang cucunya sudah 15. Di semua yang diakan, kayaknya baru kemarin itulah dunia. Kalau ada yang mengira hidup di dunia itu selamanya, maka dia sedang bermimpi dan harus dibangunkan dari mimpinya. Paham? Pelan-pelan, Kang. Jadi kalau saya bertanya, semua manusia akan hidup selamanya di muka bumi? Tidak. Mereka akan berpindah tempat? Kalau semar hari dilalui, semakin pindahan atau semakin jauh? Kan? Pertanyaan saya, dari bumi pindah kemana? Nah, kita sepakat saja deh. Kalau belum tahu, kan wallahu a'lam. Paling gampang. Malaikat ditanya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka berkata, ya Allah, kami enggak tahu, wallahu a'lam. Sahabat ditanya, Allah wa Rasulullah a'lam. Malaikat bukan, sahabat bukan. Sudah, dari bumi, kalau kita meninggalkan bumi, meninggalkan dunia, pindah kemana? Wallahu a'lam. Enggak ada tempat namanya wallahu a'lam. Allah Maha tahu, tanyakan kepada Allah. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil? Mampir kita di alam kubur. Kubur. Alamnya disebut dengan pemisah, barzakh, bainahuma barzakhul la yabghiya. Dari alam kubur terjadi kiamat, ransurah 5. Terjadi kiamat, maka kita akan berpindah ke alam yang paling akhir. Lihat sini, tahan. Ini awal papan tulis. Itu akhirnya. Akhir sabura, sabura, nihayat sabura. Lihat baik-baik. Ini dari awal, terus saya tunjukkan batas akhir. Kalau di akhir itu masih ada tempat yang lain, jalan yang lain, ruang yang lain, kalimatnya disebut dengan akhir. Idza anta ila akhiril bab. Pergi pintu yang terakhir itu. Tapi setelah pintu itu masih ada ruang lagi. Kalimatnya dalam bahasa Arab disebut dengan a. Kalau Anda ke satu tempat, ujungnya itu enggak ada yang lain. Idza anta ila akhir hait. Sini nih, sampai ke ujung tembok. Enggak ada lagi ruangan, enggak ada tempat lagi, enggak ada tempat berdiri, tidak ada ruang sekat lagi setelah itu. Maka tambahkan ujungnya. Kan tambah tak di ujungnya. Akhir. Dari sini muncul kata akhir. Kenapa disebut dengan akhirat? Karena ini yang paling akhir. Setelah ini enggak ada tempat lagi. Antum dari sini habis masanya di dunia. Di bumi selesai. Di buminya tuntas. Cuman ada tempat di setelah itu. Pindah, mampir ke sini. Kubur. Kubur. Tuntas, selesai. Terjadi kebangkitan. Enggak selamanya di sini. Pindah. Terakhir di sini. Pindah lagi ke sini. Kumpulkan. Kalau antum sudah ke sini, Anda tidak akan pernah pindah tempat mana-mana lagi. Karena itu Allah menyebut yang ini lebih utama. Karena yang utama itu tidak akan pernah berubah. Yang utama sifatnya abadi. Kalau sementara, itu bukan utama. Kalau abadi, itu yang paling hebat. Kalau ada sesuatu tidak lama bertahan, maka Anda akan katakan produknya kurang bagus. Handphone, baru berapa lama sudah hang. Ini gak bagus nih, KW nih. Ya. Beli kulkas, berapa lama rusak. Gak bagus. Yang bertahan lama, bagus. Maka Anda katakan, ini yang paling hebat. Alam yang saat Anda masuk dalamnya, dia tidak akan berpindah. Pindah tidak berubah lagi. Selamanya abadi. Alam yang paling hebat disebut dengan akhirat. Kalau Allah kata, ini tempat yang pertama. Dalam bahasa Arab disebut dengan ula. Yang pertama, ula. Al-ula. Ini yang terakhir. Ini yang abadi, yang paling hebat. Turun kalimat langsung firman Allah. Walal akhiratu khairul laka minal. Yang paling hebat. Kalau Anda kaya di sini, kaya di akhirat, selamanya akan kaya. Karena enggak pindah-pindah lagi. Kalau Anda kaya di sini, kaya di sini nih. Silahkan kumpulin harta sebanyak-banyaknya. Rumah seluas-luas, mobil seragam-ragamnya. Kumpulkan, silahkan. Cuman mohon maaf, saya infokan dari sekarang. Kalau Anda sudah meninggalkan ini, semua yang Anda bawa di kehidupan ini akan ditinggalkan pula. Jangankan ke sini. Ke sini pun enggak akan ikut. Karena setiap alam punya sifat yang berbeda. Silahkan, ambil contoh. Ada di antara Anda orang paling kaya se-Jawa Tengah misalnya. Harganya, maaf, rumah mewah, mobilnya berlimpah, Ferrari ada, Lamborghini ada, Lamborghini juga ada. Kumpulin semua, pakaian membrang dan seterusnya. Pertanyaan saya, saat meninggalkan dunia, meninggalkan bumi, apa yang dimiliki itu dibawa ke alam kubur? Demi Allah saya katakan, saya belum pernah melihat orang ada meninggal di sama mobilnya. Belum pernah saya lihat orang ada orang meninggal berwasiat, tolong ya di alam kubur kalau bisa luasin aja seperti di dunia. Kalau bisa bikin kuburan untuk saya luasnya 3 hektar, kasih kamar dalamnya, kasih lampu biar terang. Semua sifat dunia akan tertinggal di selesai. Demi Allah saya katakan, selesai di sini. Karena itulah orang yang meninggalkan dunia maka disebut dengan kalimat telah meninggal dunia. Telah meninggal dunia itu bukan dari orangnya pindah dari sini ke tempat ini, bukan. Semua sifat dunia ditinggalkan, enggak ada yang ikut. Di semua nih, sifat harta, sifat materi semua tinggal. Yang dibawa hanya bekal yang cukup berikutnya. Nah, bekal yang ini beda dengan yang sebelumnya. Maka kalau Anda kaya di sini, cuman di sini aja kayanya. Begitu selesai kayanya, habis di sini statusnya sama almarhum. Tapi kalau Anda kaya di sini, akan kaya selamanya. Kalau Anda fakir di sini, akan fakir selamanya. Kalau Anda disebut miskin di sini, enggak usah takut, karena ketika kehidupan itu berakhir, yang hilang baik miskin ataupun kaya, semua akan mendapatkan gelar yang sama. Tidak pengaruhnya. Cuma di sini perbedaan. Nah, sekarang pilihan saya, tanyaannya, pilih mana? Satu, kaya dunia, miskin akhirat, atau yang kedua, miskin dunia. dunia, kaya akhirat. Tidak ada pilihan ketiga dan gak usah, cuma dua. Kaya dunia, miskin akhirat, atau miskin dunia, kaya akhirat. Satu apa dua? Sudah. Saya tahu, gak pakai tangan pun gak ketahuan. Dua. Baik, sekarang berarti kita sepakat semuanya. Siapa yang ingin kaya dunia? Angkat aja tangannya. Kaya, masa gak ada yang mau kaya dunia? Harus kaya. Kalau gak kaya bagaimana bisa zakat? Zakat itu kan wajib. Kalau gak ada uangnya bagaimana bisa zakat? Bisa haji, bisa umrah, kan mesti ada bekalnya. Jelas sampai sini? Baik. Siapa yang mau kaya dunia? Masya Allah. Siapa yang mau kaya akhirat? Itu yang kita inginkan. Kalau bisa ada dua, kenapa pilih satu? Yang tadi, kalau bisa dunia itu kaya, akhirat kaya. Itu maksud saya. Kenapa harus tepuk tangan? Saya, kalau bisa dunia kaya, kaya. Kamu mesti pilih salah satu. Paham? Sudahlah. Saya lagi nerangin taklim nih, bukan yang lain. Sudah jauh-jauh ke sini, ntar pulang-pulang jadi tersangka lagi. Oh, repot. Tolong jawab tuh. Ke sini, sudah. Sudah, fokus lihat sini. Sudah, kembali ke sini. Di akhirat, cuma ada dua pilihan. Tahan baik-baik, tahan. Kita belum sampai ke intinya nih. Di akhirat, tempat itu cuma dua. Yang satu persinggahan. Ada tempat singgah di sini, pilihannya dua. Kalau bukan surga, jannah, kan neraka. Awas nih, ini abadi nih. Jadi kalau masuk sini, selamanya neraka. Kecuali ada yang dikehendaki Allah nanti. Kalau masuk sini, selamanya surga. Gak akan pindah. Kan pindah. Awas, hati-hati. Kan saya kangen. Di dunia saya merok. Gimana saat di akhirat kalau saya masuk surga? Ya ambil apinya di neraka. Sini. Ini tengahnya disebut dengan A'raf namanya. Bukit tinggi. Sampai muncul Quran surah ke-7. Baca ayat 45 sampai dengan 47 sampai 49. Kalau anda masuk ke surga, misal amal solehnya banyak. Saya mindahin kursi itu. Amal soleh. Misal yang ini, halnya amal salah. Sayyi. Yang ini, tengah-tengah. Kalau anda, misal, mohon maaf, amal solehnya 50,009%. Atau bahkan 50,001% lebih banyak amal solehnya masuk surga anda. Kalau misalnya amal salahnya lebih banyak, waliyadzubillah, amal salah lebih banyak 50,001% masuk neraka. Cuci dulu, selesaikan, baru pindah. Demikian di hadis Al-Bukhari. Kalau ada iman dalam diri, kalau terjadi 50 amal saleh, 50 amal salah, berini tinggal di A'raf sementara. Tinggi terletak surga dengan neraka. Begitu dihadap surga, ya Allah, pengen segera masuk. Ya Allah, nikmat luar biasa ya Allah. Begitu mendengar yakan ahli neraka, bergetar jiwanya. Gak berani ngelirik. Ngelirik aja gak berani. Itu biasa itu. Dan anda pulang dari sini misalnya, mohon maaf ya, anda pulang malam-malam nih, jam 2. Begitu pulang, ada teriakan tiba-tiba. Terdengar dari pohon. Pertanyaan saya, berani ngelihat gak? Bisik. Habis itu lari. Gak ada. Dunia aja mendengar teriakan begitu, anak gak berani lihat. Apalagi yang di akhirat. Allah di surat Al-A'raf itu, wah, gak berani ngelihat. Aku dia takut sampai memohon rahmat Allah. Pada saat itulah kemudian, ambil dia langsung dipindahkan ke surga. Dan itu prosesnya menunggu sampai hisab. Satu harinya 1000 tahun. Kalau ada yang mampir ke sini satu hari, sama dengan menunggu 1000 tahun dalam urusan dunia. Dalam hitungan dunia. Nah, sekarang pertanyaan saya, antum mau kemana di akhirat nanti? Pilih ya, atau ingin di A'raf mampir sementara waktu? Ini bukan pilihan. Yang mau ke surga, angkat tangan. Masya Allah. Yang surganya Firdaus bersama Nabi. Masya Allah. Nggak, turunin dulu. Apa bekalnya tadi ke surga itu? Amal soleh. Amal soleh itu wujudnya pahala. Telah mengerjakan kebaikan. Ya. Ustaz tahu dari mana kalau bekal ke surga amal soleh? Turunkan dalilnya Quran surah kedua ayat 25. Mubashshiril ladzina amanu wa amilussolihat. Berikan kabar gembira pada orang beriman yang mengerjakan amal soleh. Tidak cukup dengan iman, mesti ada amal soleh. Karena itu kalimat-kalimat iman disandingkan oleh Allah langsung dengan amal soleh. Wal asr. Innal insana lafi illalladzina amanu wa amilus. Setelah ada kalimat iman, semuanya bersanding dengan amal soleh. Kalimat iman pertama, Al-Baqarah ayat 3. Kalimat iman ada wujud amal solehnya. Kalau anda bertanya, ya Allah, apa bentuk amal solehnya? Allah, satu, Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Salat itu amal soleh. Diletaklah kalimat iman. Antum dipanggil salat, di sedang antum. Ayya ala salat. Kasih ya Allah, karena itu panggilan surga. Kalau Allah meminta anda salat, sebetulnya ingin memberikan surga, ingin memberikan beban kepada anda. Kalau ada orang tadi yang angkat tangan, surga, angkat tangannya. Dengar adzan itu gembiranya luar biasa. Bahkan ada orang yang belum dipanggil sudah menyiapkan waktu-waktu sholat karena dia tahu itu panggilan surga. Itu ada di Quran surah ke-4 ayat 103. Jung ayat innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqut. Orang-orang yang imannya benar ini kata Allah, dia tuh paham kapan waktu sholat itu tiba karena dia mengerti begitu dipanggil itu panggilan surga. Tidak akan pernah, apalagi kalau ada hal-hal yang penolakan dalam dirinya, itu yang berbahaya. Anda bayangkan nih ahli iman nih, di rumahnya di sini nih, di masjid masyaallah. Ini rumah seorang, ini masjid. Termasjid rumahnya begini. Di sini ada orang, ini cuma 5 meter, di sini 500 meter. Ini sepeda ada, motor ada, mobil ada, lengkap. Yang ini sepeda pun belum pernah mimpi. Itu ada panggilan hayya 'alas shalah. Allahu akbar, tergerak jiwanya, panggilan surga datang. Ya Allah, terima kasih. Saya masih diamanah, dipercaya untuk datang. Padahal matanya tidak melihat, tidak ada penuntun. Mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, ali ya rukhsah, apakah saya mendapatkan keringanan dari Nabi? Atasma'ul adzan, apakah kamu masih mendengar adzan? Bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Madum tatasma'ul adzan fa'addiha fil masjid. Selama kamu masih mendengar adzan, berusaha tunaikan di masjid. Beliau kemudian bergegas. Masya Allah, sebelum subuh tiba. Kalau sekarang misalnya 4:15, maka beliau

doanya. Masuk masjid doanya. Tak keluar dengan masuk beda. Silakan cuma urusan toilet ada doanya. Nah, Allah menginginkan tidak boleh ada pun tidak mengandung pahala dalam kehidupan kita. Kalau enggak jadi amal soleh, satu dari amal soleh tuan tuh merugi. Turun langsung surahnya. Walas demi modal waktu yang saya berikan pada kalian sehari 24 jam. Innal insana lafus, semua manusia yang beraksi rugi. Kenapa dia rugi? Karena dia tidak menggunakan aktivitas itu dengan iman dan mengerjakan amal soleh karena Allah. Illal ladzina amanu wa amilus solihah. Sekarang perhatikan baik-baik. Saya berikan contoh. Hus, doa bangun tidur apa doanya? Angkat tangannya. Tangannya. Baik. Pertanyaan saya, tahu dari mana? Saya tahu alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mamatana wa ilaihin nusyur. Tahu dari mana? Belajar. Baik. Ada lagi yang lain? Boleh angkat tangan? Riwayat Ibnu Abbas. Di mana? Tidak, saya enggak pernah katakan itu. Ibnu Abbas itu bukan yang itu. Ibnu Abbas temukan di hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 1369. Sampai doa. Doanya ditemukan di Al-Bukhari nomor hadis 181. Riwayatnya Jundub bin Junadah di kalangan Al-Ghifari. Ngarang antum. Jangan ngarang. Mengarang cuma ada di pelajaran bahasa Indonesia. Nih lihat sini. Perhatikan. Doanya ada di Al-Bukhari nomor hadis 181 riwayat Jundub bin Junadah, dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau Ibnu Abbas tadi itu yang bagian cara bangun tidurnya. Ada di Abu Daud nomor 369. Beliau bima makna kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha min naumihi. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bangun dari tidurnya fajalasa, tidak langsung berdiri, duduk dulu. Ini sunnah nih, kalau dikerjakan ada pahala. Famasaha biyadihi min athari naumi. Kemudian beliau menghapus bekas ngantuk dengan tangannya. Supaya sadar dulu. Kalau mau baca doa, jangan bangun tidur langsung baca. Sadar dulu. Jangan-jangan antum baca dalam keadaan belum sadar. Bagaimana bisa menghayati doanya kalau antum enggak sadar dengan apa yang diucapkan? Sadar dulu. Kuat dengan sadar. Setelah sadar itu kemudian pendahuluannya faqara khawatim surah Ali Imran. Beliau membaca 11 ayat akhir di surah Ali Imran yang inna fi khalqis samawati wal ardh sampai ayat 200. Setelah itu, ma dhahaba ila shinin muallaqah. Pergilah kemudian beliau ke tempat berwudu. Saat mau pergi itulah kemudian setelah baca di Al-Bukhari disebutkan baru membaca alhamdulillahilladzi yana ba'dama amatana ilaihin nusyur. Ada yang meriwayat belum baca surah tadi, baca doa dulu. Ada yang surah dulu baru kemudian doa. Sepakat bangun tidur ada doanya. Awas hati-hati nih. Pertanyaan saya, fungsi doa itu. Ini sebelum dihapus nih, belum dihapus. Yang jadi masalah itu yang enggak pengen saya hapus dihapus. Semoga Allah ampuni dosanya. Al-Ardunya mampir ke alam bur jangan diulangi ya. Baik, lihat sini, ini contoh dulu ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Begitu antum berdoa langsung ditulis 10 kebaikan, jadi poin untuk akhir. Tapi doa itu bukan sekedar bacaan yang melahirkan pahala, bukan cuma itu. Tunjuk bagaimana kita mengawali atas yang akan kita kerjakan. Misal ada doa bangun tidur, saat bangun anda baca, anda bermohon kepada Allah, ya Allah tunjukkan pada saya bagaimana saya berakhir hari ini supaya semua saya melahirkan pahala. Maka dikatakan lewat petunjuk Nabi, hey, puji dulu Allah, mudah bagi Allah mewafatkan kamu saat tidur, tapi kamu diberi kesempatan kembali untuk beraktivitas. Ajal kamu belum datang. Anda katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Kalau maknya dibuang ba'da amatana maka wafat ya. Tapi ketika ada mak sementara ditahan, setelah itu diberikan, dikembalikan hidup. Yang paling menarik, lihat baik-baik, wa ilaihin nusyur. Nashara yanshuru nusyuran, intashara yantashiru intisharan. Tidak disebutkan dalam bahasa Arab kecuali berpencar beraktivitas untuk mencari bekal pula. Kalau Anda orang Semarang, Anda pergi ke Jakarta, ke Surabaya dan seterusnya untuk mencari bekal dan balik lagi ke Semarang, pencarannya disebut dengan intisyar. Pencarian bekalnya sampai pulang disebut dengan nusyur. Seakan-akan Anda katakan kepada Allah, ya Allah, terima kasih hari ini saya diberi kesempatan hidup. Tak bisa engkau wafatkan saya saat tidur, ya Allah. Saya diberi kesempatan hidup. Saya mohon, ya Allah, bimbing saya supaya hari ini bisa mencari bekal untuk pulang. Kalaupun saya wafat hari ini, sudah siap bekal saya untuk pulang. Itu maksudnya. Hanya kalau ada orang-orang hidup lagi, baca doa, sebetulnya sudah menyiapkan agenda yang terbaik dibandingkan hari sebelumnya. Kalau antum kemarin enggak jamaah, sekarang siapkan. Mumpung hidup, besok belum tentu. Siapkan. Asar di mana? Di mana, isya di mana? Kemarin enggak baca Quran, sekarang siapkan. Berapa ayat yang antum akan bacakan? Antum mesti paham malam ini mau tahajud apa enggak? Berapa rakaat antum mau tunaikan? Besok mau infak di mana? Mau jamaah di mana? Siap. Begitu antum diberi kesempatan hidup, maka kan cuman kata-kata yang didendangkan, kan cuman kalimat yang disampaikan, bukan lewat pembuktian amalan antum. Itu yang disebut dengan petunjuk. Ini poinnya ini. Begitu semua pekerjaan dikerjakan dengan petunjuk doa tadi, semua punya nilai. Pahalanya tidak bebas dari yang ini. Ancaman neraka. Kalau ini amal salah, saleh, ini amal salah. Ini bekalnya pahala, ini bekalnya dosa. Kalau ada orangnya pahala, saat bersamaan punya dosa. Rumusnya di hadis Muslim, pahala ini mesti transfer untuk menggugurkan dosa dulu. Misal, maaf ya, pahala 10, dosa 1. Yang 10 ini kan kemudian diberikan dulu pada yang 1 untuk menutup. Tuh, kurangi 1, jadi tinggal 9. Yang celaka, dapatnya 10. Ini makin banyak. Memang 1. 1 di Semarang, 1 di Surabaya, 1 di Rembang, 1 di Demak. Kumpul semua. Ini yang jadi masalah. Nah, sekarang, Anda yang pengen ke surga tadi, rumusnya, ingat baik-baik, pahala Anda akan dikurangi oleh dosa. Itulah Anda bisa simpulkan kemana Anda akan pergi dan kemana Anda akan berlabuh. Pertanyaan saya yang kedua, siapa yang tidak punya dosa di malam hari ini? Boleh angkat tangan. Yang tidak punya dosa, saya langsung pulang. Anda lebih layak untuk menyampaikan ceramah. Yang dosanya sedikit, boleh angkat tangan. Yang dosanya agak banyak, yang dosanya banyak, boleh angkat tangan. Banyak. Baik. Turunkan lagi, turunkan lagi. Siapa yang mau ke surga? Banyak. Surga Firdaus bersama Nabi. Turunkan lagi. Siapa yang dosanya paling banyak? Ini mulai aneh. aneh nih. Saya tuh suka-suka merenung gitu, bertafakur, lihat-lihat ayat. Ya Allah, Nabi Adam kesalahan di keluar dari surga. Ini saya dosa banyak, pengen masuk. Gimana caranya? Kita harus mencari amalan yang sekiranya dengan amalan itu akan cepat menggugurkan dosa-dosa kita. Karena yang paling bahaya adalah mengerti berapa banyak dosa sudah dikumpulkan. Contoh, ini dosa mata aja di hari ini udah berapa banyak? Tanya pada antum, apa fungsi mata? Tuh, sudah salah. Mata bukan melihat, kalau cuma melihat, kambing juga melihat, elang melihat. Bahkan mata elang sering saya katakan lebih tajam dibanding mata kita. Elang tuh naik sampai ke atas, sampai ke atas tinggi lewatin gunung. Anak ayam kelihatan. Antum naik pesawat sampai ke atas, anak sendiri enggak kelihatan. Enggak percaya besok silakan cek aja naik. Persoalannya mata kita dihisap, mata elang enggak. Buka Quran surah ke-17 ayat 36, paling kanan sebelah bawah. Wala taquma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hati-hati kata Allah, jangan mengikuti sesuatu yang belum kita tahu, karena semua unsur sumber tahuan akan ditanya. Telinga akan ditanya, mata akan ditanya. Maaf, hati kita, pikiran kita akan ditanya. Karena ternyata, maaf, banyak dosa dikumpulkan lewat sumber-sumber informasi ini. Mata kata Allah, laki-laki, Quran surah 24, 10, perempuan 31, laki-laki yang beriman. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Dia beriman, mata kalian hanya boleh dipakai untuk yang baik-baik saja. Yang tidak baik, kalau Allah enggak suka, kata Allah, paling kalau Anda melihat sesuatu yang tidak disukai Allah, dosa di sini. Sekarang coba perhatikan, berapa banyak dalam kehidupan baru bang, salah lihat. Bangun handphone, begitu dibuka, WhatsApp, begitu yang dilihat siapa? Profil seorang, ada muncul gambar. Gambar-gambar yang buruk, konten yang tidak bagus. Berapa kali Anda melihat di media sosial dengan gambar-gambar yang tidak baik? Hari ini aja udah berapa kali itu? Baru mata. Yang celaka gambar itu. Kadang-kadang antum simpan di handphone, dimasukkan sah. Bawa sholat, antum sholat. Bawa handphone antum. Terkumpul berapa banyak yang kotor di situ. Gambar-gambar yang tidak bagus, konten yang buruk dimasukin saat yang bersamaan. Enak aja antum minta kepada Allah. Rabbighfirli warhamni jiburni warfa'ni warzuqni. Gimana Allah memberikan rezeki kepada antum sedangkan antum datang dengan kotoran? Antum mau menghadap orang penting di dunia. Dunia datang ke tempatnya sepatu kotor, baju kotor, nginjak karpet banyak sengaja lagi. Antum diberi Allah. Belum masuk dan disuruh keluar. Antum datang menghadap kepada Allah dengan kotoran melekat di dalam diri, bahkan dimasukin ke sakunya. Minta, ya Allah, sayangi saya. Gimana aku bisa menyayangimu kalau kamu datang dengan maksiat yang berlumur dan tidak kamu keluarkan dari dalam dirimu? Kiran tadi aja tuh sebelum taklim dimulai, berapa kali prasangkanya keliru. Ini ustadnya mana sih ya? Panitia bagaimana sih? Sudah datang jam 5 sampai sekarang belum ada ustadnya. Ayo. Baru pikiran terakumulasi itu dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Lisan, saya tidak ustaz, tidak seperti itu. Bagus, tidak seperti orang itu tuh. Dari tadi begitu aja ustaz tuh sama. Jadi Anda bayangkan semua unsur tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, berapa banyak yang berbuat maksiat. Akumulasilah dosa itu. Kadang-kadang lebih banyak pada amal solehnya. Banyak. Tangan tadi diangkat. Tanyaan saya, di sini inti bahasan kita. Bagaimana kita menggugurkan dosa-dosa ini sementara kita paham waktu kita terbang. Ini akan kita tinggalkan nih. Jadi saya mohon ya, tolong jangan banyak main ya. Tolong jangan banyak main. Demi Allah saya katakan, ada banyak yang tahu. Ada yang digulung ombak. Ini macam-macam, enggak ada ombak pun meninggal juga. Ada yang kena gempa. Tontonkan di hadapan kita untuk memberikan tanda hari ini mereka, besok kamu. Hari ini kita antarkan orang lain ke alam kubur, besok Anda akan diantarkan untuk masuk penginapan berikutnya. Mohon maaf, jangan banyak di sini. Dalam setelahnya. Persoalannya yang di sini enggak dibawa, ini yang kita bawa nih, cuman dua. Kalau enggak bawa pahala, bawa dosa. Sebelum kita pindah ke sini, gugurkan dulu. Karena kalau sudah pindah ke sini, tidak ada kesempatan yang kedua menggugurkan ini yang telah banyak terkumpul saat di dunia. Nah, karena waktu kita terbatas, tidak tahu kapan akan pulang. Mungkin yang merasa sekarang hidup berkepanjangan, tiba pulang dari sini mungkin pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tanyanya, ustaz, ada amalan yang singkat pahalanya begitu banyak melimpah untuk bisa menutup dosa-dosa yang berlumur yang pernah kami kerjakan. Itulah yang akan bahas pada malam hari ini. Jadi, ini inti bahasa yang akan kita keluarkan, amalan cerdas dengan pahala melimpah untuk menutup dosa yang kita kerjakan dalam waktu yang cukup singkat. Paham sampai sini? Nah, ini mukadimah kedua, baru kita masuk pada isinya. Coba hapus dulu ya. Biar saya aja, biar pas ngapusnya. Ya. Nah, ini caranya Mas. Apa-apa ini biasa. Datangan pertama datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri ya. Kadang dibantuin, salah hapus, tulis lagi. Luar biasa. Masya Allah. Hey, amalan itu banyak. Salat, sedekah, infak dan amal lainnya. Tapi persoalannya waktu kita terbatas. Begitu mengerjakan ada yang wafat. Begitu belum mengerjakan ada juga yang meninggal. Sekarang kira-kira yang pahalanya banyak saat dikerjakan, yang kalau itu didapat dosa-dosa banyak dihapuskan. Jadi kalau yang tadi biasa ngapus satu ini langsung begitu dikerjakan, wah 1000 pahala datang, 1000 dosa gugur. Pas aja amalan itu kita mulai. Satu, semua amal kebaikan yang kita kerjakan yang jadi amal soleh bernilai hasanah itu dalam fiqh disebut dengan sedekah namanya. Saya kasih konsepnya dulu. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik itu namanya sedekah. Nama umumnya sedekah. Salat sedekah, zakat sedekah, infak sedekah. Bahkan bahasa Al-Qur'an disebut juga dengan sedekah. Contoh, zakat yang disebutkan dalam Al-Qur'an namanya sedekah. Quran surah ke-9 ayat 103. Khudz min amwalihim sedekah. Ambil zakat dari harta mereka, disebutnya dengan sedekah. Keluarkan pada 8 golongan sedekah. Ayat ke-60-nya. Innamas shadaqatu lil fuqara. Infak sedekah. Quran surah kedua ayat 264 paling kiri sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan perbuatan yang merusak. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an, seperti orang infak yang ria. Jadi infak disebut dengan sedekah. Di semua perbuatan baik kita, salat, haji, umrah kah, puasa kah, semua namanya sedekah dalam fikih. Nah, sedekah ini kemudian oleh Nabi dibagi kepada dua bagian. Satu, ada sedekah yang saat kerjakan pahalanya terus ngalir tuh. Terus mengalir. Bahkan dahsyatnya, maaf sekali, orangnya wafat pun pahalanya terus datang sampai dengan kiamat. Di sepanjang di muka bumi ini belum kiamat, pahala akan terus datang. Ngalir. Dalam bahasa Arab sesuatu yang mengalir disebut dengan jariah. Muncul istilah sedekah. Asalnya bukan amal jariah, sedekah jariah. Kan istilahnya amal jariah. Sekarang kalau mau nyebut amal jariah pun dibenarkan. Cuma kalau di Arab, amal jariah tuh begini nih. Kalau di Arab sekarang antum jalan. Tiba-tiba sedang ada perbaikan, ada lubang. Maka sedang diperbaiki ini ada tulisan kasih papan, afwan amal jariah. Amal jariah. Maaf, ada pekerjaan jalan mengganggu Anda lewat. Di Arab itu amal jariah itu pekerjaan sedang berlangsung mengganggu orang lewat. Sekarang begitu. Kayaknya kalau ada orang naik ke bis bawa kotak, kan? Mau minta-minta maaf, amal jariah, ganggu orang lewat. Benar secara bahasa tapi secara makna ini yang paling tepat. Yang kedua, ada yang sifatnya sedekah tsabit. Yang pahalanya berhenti di situ, tetap selesai seketika. Tsabit. Begitu Anda kerja dapat pahala sampai situ aja. Begitu selesai pekerjaan, selesai pahalanya. Tsabit, tetap selesai di situ. Maka kalau ingin cerdas kata para ulama, semua dosa-dosa kita ingin dihapuskan, ditutup, dihapus, maka Anda mesti keluarkan apa saja jenis-jenis sedekah jariah supaya ketika selesai kita kerjakan pahalanya tetap mengalir untuk menutup dosa kita. Dan fokus pada amalan-amalan yang ini yang saat kerjakan pahalanya terus mengalir. Jangan lupa hati yang ini dibagi dua lagi. Pelan-pelan. Jadi kita sepakati kita ambil yang ini satu malam ini. Yang kedua, yang ini. Ini pun dibagi dua lagi. Ada amalan sedekah tsabita, saat kerjakan pahalanya datang saat itu. Yang paling menarik, ada nilainya kecil, ada nilainya besar. Banyak. Kalau dikerjakan ada yang nilainya cuma 10 aja. Tapi ketika Anda kerjakan yang kedua ini, ada yang 700, ada yang 70.000, ada yang 700.000 kali dikerjakan. Sekarang kita akan keluarkan amalan apa saja yang saat kerjakan itu pahalanya melewati batas yang standar ini. Saat dikerjakan bukan 10 poinnya, lebih daripada 10. Amalan apa saja itu pada sedekah tsabita dan amalan apa saja yang jariah yang kita bisa keluarkan dan menggugurkan dosa-dosa kita. Sampai sini. Satu. Kita langsung ke poinnya. Untuk yang sedekah tsabita, amalan standar yang tetap, yang biasa-biasa. Contoh, misal salat, begitu dikerjakan sekali, 10. Selesai salatnya, selesai pahalanya. Selesai. Beda ketika antum mengerjakan salat berjamaah. Dia tsabita, pahalanya berlipat. Tsabita, pahalanya berlipat. Saya mau tanya pada antum, salat sendirian 10, salat berjamaah berapa? 27. Maka kalau Anda ada ajakan berjamaah, kalipun misalnya tidak ditemukan masjid, di kantor ada teman misalnya, alih-alih Anda salat sendirian dan tidak bisa menemukan masjid, enggak ajak teman Anda untuk berjamaah walaupun cuma 2 orang. Pahalanya teman-teman sekalian sampai 17. Yang satu 10, yang satu 27. Nah, salat berjamaah itu hadisnya dibagi 2. Yang mengajak ke masjid, ada hadis yang masjidnya enggak ada bisa berjamaah. Salatul jamaati afdalu min salatil fardi bisa bin 20 derajat. Salat jamaah lebih utama daripada sendirian. 27. Jamaah di sana sifatnya umum. Kalau ada di masjid usahakan, kalau enggak bisa ke masjid karena alasan syar'i, maka yang penting jamaah. Saya suka bingung nih, di rumah kamar baik, tempat luas, kenapa bisa di rumah ada 5 orang, ini ada istri, ada suami, anaknya 2, sisa rumah tangga 1, kok bisa ini sholat di kamar yang ini sholat di kamar yang ini, ini sholat di ruangan yang ini, kenapa di rumah itu enggak full satu tempat jamaah, pahalanya 27, satu kedua 500 tahun, dua ketiga 500 tahun. Kalau antum sedang lupa-lupa tuh, ingat-ingat dosa, daripada milih sendirian cuma 10, berapa dosanya pada saat itu. Boleh jadi pahala sholat 10, tapi dosanya pada hari itu 20. Mana cara nutupnya? Biasakan naikkan. Jamaah itu sholat jamaah. Karena itu panggilan-panggilan sholat dalam Al-Quran seringkali menggunakan bentuk jamaah. Silahkan cek. Panggilan sholat pertama Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas yuqimun. Tunaikan dengan orang banyak. Un. Bentuk jamaah. Un. Mereka. Tunaikan dengan orang banyak. Un. Tunaikan dengan banyak orang. Kayaknya kalau bisa berjamaah, kenapa mesti sendirian? Jelas sampai sini? Kalau antum ke masjid lebih banyak lagi. Tadi sudah saya jelaskan. Datangnya dapat 25. Masuk masjid. Nitika macam-macamnya. Kayaknya kalau sudah ada panggilan jamaah untuk ke masjid dan antum bisa mengerjakannya, demi Allah saya katakan jangan tinggalkan. Satu. Dua. Saya sebutkan yang banyak ya, supaya agak. Dua. Membaca dan menghafalkan Al-Quran. Membaca dan menghafalkan Al-Quran. Amalan kelihatannya sederhana, pahalanya begitu melimpah. Insyaallah. Tahan sebentar. Tadi kalau sholat sendirian berapa pahalanya? 10. Sholat. Baca Quran bukan sekali baca, satu hurufnya 10 huruf. Dalilnya At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Perhatikan kalimat man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang bisa membaca satu huruf saja dari kitabullah, dia mendapatkan padanannya 10 kebaikan. Jadi saya tuliskan rumusnya nih. Baik-baik, ini enggak sembarangan ya. Siapa yang baca satu huruf saja dari Al-Qur'an, dia akan mendapat 10 kebaikan. Setiap huruf walam aqul alif lam mim harun. Saya tidak katakan tulisan alif lam mim itu satu huruf. Alif lam mim dibaca satu huruf bukan. Walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun. Setiap alif 10, lam 10, mim 10, walikuli harfin asyru hasanat. Dan setiap antum baca satu hurufnya 10 kebaikan. 10 pahala. Jadi kalau saya bacakan alif lam mim dapat berapa? Belum tentu. Lihat sini, tunjukkan cara bacanya. Sebagian kita mengira itu kecil. Menurut Allah itu luar biasa. Kan baik-baik. Ini. Satu, dua, tiga. Alif lam mim. Ada lagi, Pak? Bagus. Ada lagi yang bisa dengan tajwidnya yang lebih bagus? Apa lagi? Boleh angkat tangan? Baik sekali. Ada yang lain? Ya. Bagus. Dikit lagi. Ada yang yang lain itu lagi. Masya Allah, bagus sekali. Cuman sayang ini bukan alif lam mim, ini alam. Alam nasyrah laka sadrak. Saya mau katakan, kalau Quran ini seperti tuduhan orientalis dan orang-orang menuduhkan buatan Nabi Muhammad, padahal dulu tidak ada harakatnya, semua kalimat ini yang tertulis begitu akan dibaca sama. Tapi Masya Allah, yang satu alif lam mim, yang satu dibaca alam. Alam nasyrah laka sadrak, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Tapi tiga-tiganya memiliki kesamaan dalam tulisan. Perhatikan baik-baik. Satu, dua, Nabi, biar. Jangan katakan alif lam mim satu huruf. Alifnya satu, lamnya satu, mimnya satu. Walikulli harfin ashru hasanat. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Kalau saya bacakan alif lam mim, ada berapa huruf? Kalau hitungan kita biasa, kan lihat. Satu, dua, ya. Kalau antum belajar ilmu arud itu diantaranya ilmu, salah satu ya, untuk bisa menuliskan apa yang diucap, bukan apa yang tertuliskan lewat simbol. Dan itulah teman-teman sekalian, menjadi ukuran banyaknya pahala yang kita dapat. Tahan. Di ilmu bahasa Arab ada 4 cabang ilmu. Nahu, 2 sorab, 3 balagah, arud. Ini yang utama. Arud dibagi ke 16 cabang lagi, namanya bahar. Ada bahar tawil, ada rajas, ada madi, ya, dan seterusnya. Tawilun lahudun al-buhuri fadailu, fa'ilun mafa'ilun, fa'ilun mafa'ilun. Rajas, mustafilun, mustafilun, mustafilun, mustafilun, mustafilun, mustafilun. Al-Qiyah itu Ibnu Malik, rumusnya rajas. Salamuna lafzun mufidun kastaqim, wasmun mafi'lun thumma harfunil kalim. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am, wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Biljarji wa tanwini wa nida wa alu, mustadirin ismi tamizun hasal. Fa'alti atat wa ya'i'anli, wa nunik balanna fi'lun yanjalli. Itu rumusnya rajas. Jangan heran, banyak orang mendalami kaidah ini untuk membuat puisi Arab. Lupa kalau ilmu ini bisa digunakan untuk membaca hadis-hadis Nabi. Dalam mu'arud, jangan antum menghitung apa yang tertulis. Hitung bagaimana itu dibaca lewat bunyi yang terdengar. Perhatikan baik-baik. Ini tadi huruf apa? Alif. Cara menulisnya begini. Alif. Nabi alif. Berapa huruf? Tiap hurufnya 10. Jadi dari sini saja ada 1, 2, 3. Dapat berapa? Belum tentu. Karena ini hamzah. Ha, mim, zal. 1, 2, 3, 4. Jadi dari sini aja ada berapa? Belum tentu. Karena ini ha. Ha, un, 3. Anda yang suka menghitung, maka akan mendapatkan pahala sesuai hitungan. Anda yang berniat ikhlas karena Allah, Anda akan mendapat lebih daripada apa yang Anda hitung. Rumus ini temukan di Quran surah kedua ayat 261 paling kiri sebelah atas. Tahan, pelan-pelan. Ini rumus kayaknya di ayat infak. Cara menerapi semua kategori cara kita beramal. Orang kalau berinfak taunya dapat 700. Salul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habba. Orang yang infak di jalan Allah, di menanam satu benih, ambatat sab'a sanabil. Satu tumbuh jadi 7 tangkai. 1 kali 7 7. Kulli sumbulati mi'atu habba. Ya, tangkainya ada 700, ada 100 benih. Ada 100 buah lagi. 7 kali 100 700. Ayatnya suka dipotong sampai sini. Kalau Anda idiot harus lupa ayat belum selesai. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan akan melipat gandalan tak batas di siapa yang tidak pernah berhitung. Kalau Anda baca Qur'annya hitung-hitungan, ini dosa hari ini berapa nih dikerjakannya? Oh, 9. Masya Allah, 9. Cukup satu huruf aja. Nun. 10. Besok dosa berapa? 15. 2 huruf. Toha. Kalau Anda ngitungnya diberikan sesuai hitungan. Kalau Anda tidak pernah berhitung, Allahu akbar. Anda tidak tahu alif lam mim itu mungkin nilainya 30, mungkin 300, atau bahkan 3 juta atau lebih daripada itu. Makanya, kami sarankan kalau Anda bisa mendekat Allah, tolong agendakan setiap hari. Semua sahabat itu punya agenda, Pak. Kenal gak Uthman bin Affan? Tidak, senang ngangguk. Coba di Semarang kenal Uthman bin Affan. Luar biasa. Tapi gak apa-apa. Masih bagus. Kemarin, saya baru dari Sukabumi, ke dunia. Ada yang kenal Fir'aun. Ini masih untung Uthman. Tuh lihat ya. Uthman itu bukan cuman cerdas dalam urusan bisnis dunia. Ijaroh akhirat luar biasa. Uthman paham. Saya di dunia boleh kaya, tapi di akhirat bagaimana status saya? Maka beliau siangnya mengumpulkan harta dunia untuk ibadah, malamnya mengumpulkan pundi-pundi akhirat. Demi Allah saya katakan, Uthman itu di antara sahabat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi bersama Abdurrahman bin Auf, bersama Tamim Ad-Dari, yang diikuti kemudian oleh Imam Asy-Syafi'i generasi setelahnya, jauh setelahnya, punya amalan kalau malam terbiasa menghatamkan Al-Qur'an dalam tahajud. Kaya sahabat Nabi, menikahi dua putri Nabi, satu meninggal dan menikah lagi, disebut Dzun-Nurain. Kayanya luar biasa, asetnya setelah 15 abad sampai sekarang masih ada. Yang hebat, yang siang jadi orang kaya, malam-malam jadi hamba yang sangat taat dan kaya. Coba bandingkan dengan kita sekarang. Menantu Nabi bukan, kaya enggak sekaya Uthman. Dunia belum sempurna, terus akhirat masih belum maksimal. Ya antum sebetulnya maunya apa? Uthman salat malam ngikut Nabi kaki bengkak. Antum pengen ke surga Firdaus malam mata bengkak. Ayo Ustaz, tapi kan saya belum lancar. Tambahkan hadisnya, lipatkan nomor hadis 2920. Awas. Lihat kalimatnya. Walladzi yatata'ta wa huwa 'alaihi syaa. Falahu ajran. Siapa yang memulai menghafal, membaca, siapa yang mulai membaca Al-Qur'an tidak lancar, terbata-bata bacanya, mengejaknya. Orang baca alif lam mim, dia alif lam mim. Falahu ajran, mendapatkan dua kali lipat dari orang yang lancar. Orang lancar misal 30, dia 60. Terima kasih ya Allah, kalau begitu besok saya enggak lancar aja bacanya. Oh, yes. Tidak lancar yang direncanakan. Yang lancar diikuti oleh malaikat ma'asyafaratil kirabil barak. Ya belum lancar, apresiasi karena perjuangan kesungguhannya. Bacaannya dapat nilai, perjuangannya mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya sarankan, mulai sekarang antum bikin kurikulum. Nih, satu begini. Katakan pada teman-teman juga yang di Bekasi, yang di Jakarta, ya. Kasih dua amalan dulu nih. Mulai sekarang antum bikin begini. Tahan ya, teman.

famili secara mah. Cuma tetangga antum. Tapi kalau yang kedua ini, Allahu Akbar, indahnya Al-Quran. Boleh antum silahkan cek. Walaupun beda agama, ada peluang infak. Gak ada ketentuan ini kecuali di Quran. Gak ada Quran ini kecuali di hadis. Buka Quran surah ke-31 ayat 15 paling kiri sebelah atas. Ada anak muslim, orang tua belum Islam, belum dapat hidayah. Tak Allah, urusan untuk ibadah pisahkan. Orang tua jangan pak, doakan dia. Silahkan dakwahi. Di urusan dunia, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmin fala tuti'huma. Urusan ibadah masing-masing, kalau diajak-ajak enggak usah ditaati. Tolak dengan cara yang lembut. Lembut kalau urusan dia. Antum muslim, orang tua belum Islam. Antum punya kelebihan. Uang agak banyak, melimpah, makanan ada. Bagi, kata Allah, jangan lihat kemudian kepercayaannya karena dia belum muslim. Bagi. Indah, teman-teman sekalian. Itu ada pahala. Begitu antum berikan, masuk yang halal. Begitu halal masuk, kan haram keluar. Cara berpikirnya begitu. Halal mas, yang haram keluar. Begitu keluar, sekat di hatinya terbuka. Karena yang haram itu saat masuk di hadis muslim, masuk saudara. Noda hitam. Noda menutup. Kalau masuk jadi daging dia, antum misal, niyazubillah bukan antum, ada orang lain konsumsi yang haram. Yang haram masuk ke dalam mulut, masuk tubuhnya. Beredar dengan darah. Jadi daging. Masuk ke telinga, Quran surah 6 ayat ke-25. Wa fi adhanihim naqra. Wa telinganya ada sumbatan. Yang haram cepat kedengaran, yang halal susah. Masjid suaranya dekat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, susah. Konser yang macam-macam, yang joget, yang ini, yang itu. Nyam konser di Jakarta, dari Semarang, tembus ke sana. Wa ada absarim ghisyawa. Masuk mata, jadi penghalang. Nutup. Quran surah ke-2 ayat 7. Gak kelihatan. Orang ke masjid itu, bukan gak kelihatan. Nanti, ayo ke masjid. Ya, alhamdulillah. Nanti. Nandal yang besar, lewat. Yang paling aneh tuh begini. Kok bisa antum lewat, misal bisa lewat jalan lain. Kenapa Allah antarkan sampai lewat depan? Kalau sudah Allah antarkan ke tempat-tempat yang baik, belum ingat Allah juga, antum mesti diantarkan kemana lagi? Kok bisa antum lewat dengar adzan, padahal bisa antum lewat jalan lain, gak kedengaran adzan. Apa kemudian yang dengar antum? Kok bisa lewat jalan itu kelihatan mata, padahal bisa ada jalan lain, bisa ngelihat. Kalau Allah sudah berkehendak kebaikan, antum masih belum bisa membacanya. Jadi ditanya, ada maksiat masuk. Caranya keluarkan. Kalau yang haram masuk, kan yang halal. Yang haram akan dihancurkan. Hancur. Kemudian muncul yang halalnya. Kalau halal sudah masuk, itu akan mudah untuk mendekat pada Allah. Doakan. Demikian tetangga kita. Jangan dikira tetangga antum yang muslim saja. Mungkin kita ada non muslim samping kita. Mungkin ada yang Kristen, ada yang Hindu, yang Buddha. Dalam hubungan keduniaan indah. Silahkan berbagi. Antum gak pernah dengar hadis Nabi? Siapa yang masak makanan? Baunya sampai ke tetangganya. Kabagilah dia walaupun cuma kuahnya. Tapi maksudnya bukan daging yang antum makan, kuahnya antum bagi. Bukan. Tidak. Hadis itu walaupun cuma masak kuah, bagi juga supaya dia tidak negative thinking. Tidak salah paham. Antum gak ada ayam, adanya singkong. Cuma dimasak bumbu opor. Bumbunya opor. Dagingnya singkong. Dimasak antum bagi. Tetangga bilang, oh masak opor enak nih. Padahal singkong. Bagi walaupun cuma kuahnya. Pertanyaan saya, apakah hadis mengatakan kalau tetangga anda muslim saja? Tidak. Never. Walaupun dia non-muslim, masak. Bagi belum dia menghirup baunya. Begitu diketuk, dia keluar. Ada apa, Pak? Ini ada makanan. Walaupun sedikit, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oh, baik sekali. Terima kasih. Kan baik. Allah yang memerintahkan saya untuk berbagi. Dan saat itulah kalimat Allah mengalir di hati yang paling bening. Menghunjam ke jiwanya. Masuk jadi hidayah. Masya Allah. Besok-besok dia ketuk pintu kan. Assalamualaikum. Dabi assalamualaikum tuh. Sebelumnya tidak. Begitu dibuka sambil mengembalikan yang kemarin. Ya, panci yang kemarin dikembalikan. Pak, ini Allah sudah memerintahkan berbagi lagi hari ini. Oh. Lumayan. Enggak ada aturan. Kalau bukan non-muslim jangan bagi. Enggak ada. Indah dalam Islam ini. Walaupun anda kasih ke yang non-muslim, pahala dituliskan. Jangan pilih-pilih kalau urusan dunia. Anda masak di samping Islam, sampingnya lagi Kristen, sampingnya lagi kemudian muslim, non-muslim. Bagi yang muslimnya. Yang non-muslim tidak. Begitu dia ngelihat kelewatan dipanggil anda. Pak, kayaknya enak makanannya ya. Memang enak, Bu. Cuman sayang ibu kafir. Oh, enggak begitu. Enggak ada. Dibagi teman-teman, silahkan. Pahalanya ada. Indah. Cuman tidak tuh. Coba lihat. Antum bang aja deh. Kita fikirnya kumpulin lagi. Babun buat. Sekarang kan lagi musim rambutan ya. Rambutan. Tuh, antum di pekarangan ada rambutan. Tumbuh. Mohon rambutan, pekarangan nanti. Cuman sayang buahnya tetangga antum. Bus kesini. Dalam kaidah fikih disebutkan hakun musytara. Ini hak bersama antara antum dengan tetangga. Kenapa? Karena antum keluar rumah kelihatan cuman pohonnya. Dia keluar rumah kelihatan buahnya. Dan yang paling menarik dia udah lihat buah. Daunnya jatuh ke bawah. Buah jatuh ke sini. Awas jangan sampai dia cuman ketiban sampahnya saja. Antum kedapatan buahnya. Naik ke pohon rambutan. Enggak boleh. Apa yang harus antum lakukan? Datangi dia ke rumahnya. Sampaikan, "Pak, maaf cuma mau ngasih tahu itu ada pohon rambutan." Iya, saya juga tahu punya bapak kan? Bukan. Itu memang pohon saya. Cuma buahnya merambat empat terus bersama. Bapak enggak usah minta. Begitu inginkan ambil aja. Silahkan dapat. Pohon dari mana itu? Ini Rasul saya yang mengajari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak keluar lihat buahnya, keluar cuma lihat pohonnya. Kalau bapak pengen ambil aja. Wah, hebatnya Islam. Terima kasih, Pak. Insyaallah. Udah insyaallah tuh. Nanti saya ambil. Pergi tuh. Ambilin dan kita senang lihat ya begitu diambil pahala. Tiap satu buah 700 pahala. Tiap satu buah 700. Masyaallah. Luar biasa. Dan dia kan enggak paham, Pi. Belum masuk Islam. Besoknya ayam antum main ke tempat dia. Ayam

imannya. Dalilnya Quran surah ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi saran saya dengar ini ada 46 majlis taklim berkumpul di sini. Ini anugerah. Tidak mudah mendapatkan itu, tidak mudah. Di saran saya, siap ada majlis ilmu, ayo datangi. Bagi waktu masa dalam sepekan enggak ada untuk akhirat. Dunia aja kejar dunia, hanya di akhirat. Enggak banyak loh. Kalau enggak Sabtu Ahad susu nih taklim siapa? Ustaz Bulan, Syekh Bulan, Habib Bulan. Cari di mana tempatnya? Tapi ukurannya 3 Al-Qur'an. 3 ini. Kalau enggak ada yang 3, maka 5 kemuliaan ini tidak akan didapatkan. Apa yang 3 itu? 1. Sifatnya majlis ilmu itu majlis yang memahamkan antum dalam urusan agama, bukan menjauhkan Anda dalam urusan agama. Dalilnya Quran surah ke-9 tadi ayat 122. Lihat tafaqahu fi din, membuat mereka paham tentang agama. Kalau ada majlis hanya membuat tertawa, tidak ada isinya, bahkan menjauhkan antum dari Allah, ngolok-ngolok ayat Al-Qur'an, ngolok-ngolok hadis dan sebagainya, kayak yang seperti itu bukan majlis yang dimaksudkan lewat ayat. 2. Syaratnya kata Allah, kalau antum ingin masuk majlis, statusnya di syahid, maka antum mesti berniat dengan benar saat masuk ke majlis ilmu untuk memahami itu dengan mencatatnya dan memahaminya. Begitu antum paham, catat, bawa itu untuk kembali sampaikan kepada orang-orang yang tidak belajar. Sekarang lebih mudah, share di media sosial. Antum sekarang dapat satu hadis, share. Begitu di share, daripada share yang tidak jelas, bikin status. Semarang mendung aja bikin status. Hari ini Semarang mendung. Emang kenapa? Padahal status antum akan berubah jadi cerah. Tidak ada, sudah. Bikin yang bagus. Hadis kirim, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan bagi seorang pekerja. Keluarkan. Begitu antum share ke teman-teman antum pengusaha, mereka semangat semua. Semangat. Jangan lupa begitu diinjakan kaki bekerja karena Allah, pahala. Timkan ayatnya. Kawan-kawan, surah ke-4:34, berita gembira untuk kita. Niatkan yuk karena Allah. Begitu di share, mereka lihat 10 orang meniatkan karena Allah, antum dapat bagian pahalanya tanpa dikurangi sedikit. Plus ini kalau gitu antum kurunkan majlis ilmu mana di sekitaran Semarang, siapa ustadznya, apa syekhnya yang bisa mengangkat iman mendatang, bisa mengangkat ilmu. Ya, lihat. Ini saya sedikit detilkan nih. Maaf ya, sedikit aja. Saya sedikit detilkan. Mengangkat ilmu dan iman itu bersamaan disebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau ada majlis imannya mengangkat tapi ilmunya tidak, kan ini pun belum seimbang. Ilmunya luas tapi iman enggak keren. Ini jadi masalah. Jadi orang terangkat imannya, kan dia gemar menunaikan amal soleh. Kan jika Anda menemukan majlis-majlis mendorong Anda mengerjakan amal soleh di majlis itu. Dan saya katakan pada Anda, kalau materi saya tidak membuat Anda dekat dengan Allah, membuat Anda terbuang untuk beramal soleh, tinggalkan saya. Cari ustaz yang lebih baik. Saya bukan ustaz seperti yang disyaratkan oleh Al-Qur'an. Cari majlis lain. Cari ustaz yang membuat Anda dekat dengan Allah. Cari. Kedua, ilmu Anda meningkat. Ilmu meningkat itu apa cirinya? Dua cirinya. Satu, dengan ilmu itu memudahkan Anda ibadah. Misal salat, belajar sampai paham baca, Anda gerakan salat supaya mudah ibadahnya, khusyuknya dapat. Ada sindiran di Quran, kata Allah banyak bacaan dan gerakan salat. Ayo jujur katakan pada diri sendiri, sampai sekarang malam ini berapa persen bacaan salat yang antum pahami? Jangan-jangan Anda salat tapi enggak ngerti yang dibaca. Bagaimana bisa khusyuk? Ruku enggak ngerti, sujud enggak paham, bisa khusyuk salat? Antum minta rezeki, isa aja 4 kali warzuqni minta rezeki, salat minta lagi, ya Allah mohon rezeki. Yang tadi apa saat salat? Warzuqni. Mana kita bisa mengerti apa yang diucap kalau kita belajar? Makanya cari. Mengerti itu bahasanya paham. Fikih salat namanya fikih salat, fikih umrah, fikih haji, belajar sampai paham. Tuh lihat berapa banyak sekarang yang umrah tapi enggak paham yang dikerjakan. Putar-putar sekarang karena suka sih itu. Apalagi banyak yang ria. Ria itu kan menggugurkan amalan. Begitu disampaikan habis amal. Ini ada yang jual kebun, jual tanah, nyampe sana enggak ada nilainya. Sekarang orang aja tawaf sampai live. Subhanallah. Alhamdulillah. Kelihatan di sana. Kelihatan. Pindah kiri. La ilaha illallah akbar. Kenapa enggak dipahami? Dan tawaf itu indah. Kalau antum benar tawafnya dijanjikan oleh Allah, doa apapun seketika dikabulkan. Itu rahasianya dari Quran surah 19 ayat ke-47 dengan 49. Ada rahasianya. Kenapa dari Hajar ke makam Ibrahim? Itu doa intinya. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah Allahu akbar. Dari makam Ibrahim sampai rukun Yamani bebas mau pakai bahasa apapun. Nanti dari rukun Yamani pakai dengan Hajar Aswad, kenapa menggunakan Rabbana atina fi hasanah, itu ada maknanya. Bebas antum bahasa Indonesia juga silakan, mau pakai bahasa Jepang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bebas silakan. Minta kasihan, minta enggak, yang dibaca enggak paham dan sebagainya. Ada tuh dulu waktu saya tugas di Saudi 2010. Ini hebat walaupun tidak harus ditiru begitu caranya, tapi dia benar. Dia minta dengan bahasanya. Di multazam dia mohon, ya Allah, hamba mohon ya Allah, hamba datang ke sini minta enggak banyak, cuma minta berikan jodoh. Hamba belum menikah ya Allah, mohon karuniakan jodoh terbaik. Pan Ka'bah di multazam, tiba-tiba datang perempuan tinggi, hidungnya mancung, langsung ditunjuk kasih contoh. Kayak gini ya Allah. Saya beneran tuh, gak bercanda. Tapi apa yang terjadi? Karena dia minta yang dibutuhkan, dia paham apa yang dibaca. Kan kabulkan oleh Allah, pulang nikah. Walaupun bukan dengan yang tadi. Ini lagi yang lain, gelantungan di multazam, langsung mengatakan, ya Allah, hamba datang ini banyak hutang. Kau pasti tahu hamba ya Allah. Kau mengerti hamba, kesini pun hamba ngutang. Kalau tidak percaya, ini catatannya ya Allah. Pulang lunas gitu kan. Nah dia ngerti yang dibaca. Kadang-kadang kita kerjakan sesuatu yang kita pahami. Makanya yuk ngaji lagi, ngaji. Sampai paham. Enak kalau sudah begitu. Begitu Anda memahami sesuatu, nah ilmu naik. Kalau orang paham, itu ciri yang pertama, dibawa ke ibadah mudah. Yang kedua, perluaskan wawasan. Karena dalam fikih itu ada hal-hal tertentu yang menjadi kemudahan. Harus itu saja yang dikerjakan. Nanti dalam kajian madhab, madhab itu ada mukarin, turunannya ada pilihan. Pilihan-pilihan itu membuat kita lebih mudah. Ada yang tanpa pilihan, satu dalil, satu contoh. Itu artinya semua dipandang bisa. Contoh, angannya begitu ngangkat tangan, langsung letakkan yang telapak kanan di punggung yang kiri. Abu Daud misalnya, begitu Anda fawadha yadahul yumna lal yusra, letakkan yang kanan telapaknya di punggung yang kiri. Antara mengangkat dengan meletakkan harfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Paham? Harfu'afin, huruf sambung, rabitin yang mengikat baina syai'aini, antara dua hal. Pekerjaan pertama sama dengan yang kedua, bila hudud tanpa jeda. Mengangkat tangan kedua meletakkan, antara mengangkat dengan meletakkan tanpa jeda. Langsung letakkan ini telapak kanan di punggung yang kiri, letakkan, selesai. Ini satu dalil, satu contoh. Kalau sudah satu dalil, satu contoh, kita enggak usah kreatif. Misal, tapi saya tidak bermaksud menyalahkan ya. Kalau ada, silakan dapatkan dalilnya, sampaikan dan saya pelajari. Angkat misalnya, kan langkah enak. Masa kiri duluan, kanan kan bagus, kiri kan kurang bagus. Kenapa enggak kanan dulu baru kemudian masuk kiri? Jadi angkat Allah, masuk kanan baru begini. Kadang-kadang kaki naik dikit. Nah, ini yang kalau saya prinsipnya, kalau belum menemukan dalilnya, kan pada itu saja, makanya cuma satu dalilnya. Silakan cek hadis palsu, ping palsunya tidak akan ditemukan. Dan kabar gembira, pemalsu hadis pun tidak tertarik memasukkan hadis ini saking jelasnya. Lah, silakan cari. Pernah lihat di koleksi kitab hadis itu ada 1235 kitab hadis. Cari enggak ketemu, saking jelasnya gitu kan. Nah, ini kalau ada pilihan, artinya maaf, umat itu dipandang tidak semua bisa mengerjakan satu yang sama. Silakan pilih yang memudah. Misal dalam sujud ini, antum mau sujud nih. Jadi inti dalam sami Allah liman hamidah, akan sujud. Dua caranya. Kalau tidak dengan lutut, dengan telapak. Ayo, yang pakai lutut siap. Mau sujud pakai lutut dulu. Yang pakai telapak, yang enggak pakai lutut enggak pakai telapak tangan. Angkat tangan ayo. Nah, ini dia. Ini saya serius nih. Di Bekasi pernah kejadian suami istri enggak tegur sapa semalaman gara-gara persoalan ini. Suami pulang dari kamar, nyampe rumah lewat Isa yang ke masjid salat di rumah. Begitu salat yang turun lutut duluan. Isma lihat begitu selesai tanpa mukaddimah langsung berkata, "Ah, salatnya tidak sesuai sunnah. Kenapa, Mah? Harusnya telapak tangan duluan bukan lutut." Ah, menjawab, "Mamah yang enggak tahu hadis." Nah, dua-duanya enggak tahu hadisnya. Satu ngaji di guru A, dua guru B. Besoknya datang. Begitu datang cuma senyum, "Pak, Ibu tahu enggak? Kan ada di kitab yang sama di Sunan Abu Daud yang pakai lutut nomor hadis 838 paling kanan sebelah bawah. Riwayat dari sahabat Wa'il bin Hujur yang pakai telapak tangan belah kiri paling atas nomor hadis 840 sampai 841. Riwayat sahabat Abu Hurairah." Oh, enggak pakai. Oh, begitu dibaca. "Idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ibil bal yadha qabla yadayk." Jika kamu ingin sujud jangan duduk seperti duduknya unta. Kalimatnya ibil ya, unta masih umum. Letakkan lututmu sebelum telapak tanganmu. Yang kedua Abu Hurairah, hadisnya berbunyi kurang lebih bima makna, "Idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir," unta tunggangan yang sudah ada beban. "Bal yadha yadayk qabla yadayk," telapak tanganmu sebelum lutut. Pak, ini Wa'il lebih duluan masuk Islam dibandingkan dengan Abu Hurairah. Saat itu awal-awal Nabi masih kuat, kelihatan ikut perang Badar, perang Uhud macam-macam. Begitu Nabi sujud lutut duluan. Begitu nanti Abu Hurairah masuk Islam, itu 3 tahun sebelum Nabi wafat, 7 Hijriah. 3 tahun sebelum apa? Usianya kurang lebih 60 tahun. Beliau sudah punya persoalan. Saya mau tanya pada Bapak Ibu, kalau ada orang sudah sembuh, persoalan pertama dia apanya? Lututnya. Kayak diriwayatkan kadang beliau kemudian menggunakan tongkat, kadang bersandar kepada tiang-tiang karena lutut mulai bermasalah. Kayak dahulukan telapak tangannya. Sebetulnya ini kemudahan, Pak, Bu. Ya bukan masalah tua atau muda. Antum pun jangan salah simpulkan. Kalau ada teman antum masih muda misalnya tiba-tiba turun telapak tangan duluan. Tua. Bukan. Bukan begitu cara memahaminya. Ya, bukan. Maksudnya apa? Ini kemudahan. Nah, yang punya masalah di lutut bukan cuma orang tua. Antum arit ada masalah, antum jalan lutut keseleo, enggak bisa gunakan telapak tangan. Antum yang dengan lutut gunakan boleh. Telapak tangan sah, lutut boleh. Yang salah itu yang kepala duluan. Belum apa-apa udah rame. Yang kunut, ini hadisnya. Yang tidak kunut, ini hadisnya. Tinggal pilih aja. Kunut tuh karena begini, ini riwayatnya begini begini begini. Yang tidak kunut begini pilihannya. Yang milih kunut siapa? Oh, Imam Syafi'i, Imam Malik. Yang tidak milih kunut siapa? Imam Abu Hanifah. Yang tengah-tengah ngambil lazilah siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Antum tinggal ngikuti aja. Pilih mau yang mana? Yang salah yang tidak sholat subuh. Yang bismillah jahar, ada dalilnya. Dipilih oleh Imam Syafi'i. Yang sir silent, ada. Dipilih oleh Imam Ahmad. Yang tidak pakai bismillah, ada. Dipilih Abu Hanifah, termasuk Imam Malik. Yang rakaat ramanya jahar selanjutnya, tidak ada. Dipilih oleh Abu Hurairah, tercantum dalam Al-Bukhari. 70 hadis, 4 kali cara. Ada semua Nabi mengerjakan. Nabi mengerjakan semua, antum tinggal pilih. Karena enggak bisa mengerjakan semua-muanya. Bisa Ustaz, orang Semarang sunnah banget, bukan cuma sunnah. Besok subuh saya imamin 4 cara bismillah. Lebih soleh daripada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Wah, itulah yang disebut dengan pilihan. Ma dhahaba ilaihi. Ma, sesuatu dhahaba ilaihi yang condong untuk dipilih karena memudahkan. Disingkat di madhhab. Madhhab. Dari ma dhahaba ilaihi. Ada singkatan. Di Arab ada singkatan. La hawla wa la quwwata illa billah. Kalau ayat Al-Quran itu ada ungkapan singkatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdalah. Sudah 9:30. Saya kira teman-teman, karena waktunya terus beranjak, saya cukupkan mungkin kita sama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Hamdalah. Tidak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Contoh tadi, bukan belum selesai kita. Contoh. Masih sampai subuh. Tenang. Contoh. Hadalah alhamdulillahi rabbil alamin. Jelas? Inilah diantara amalan yang bisa menguat. Kalau sudah begitu ilmunya luas, wawasan luas, tidak akan ada pertikaian dan sebagainya. Yang ada dalilnya, itu yang kita pedomani. Yang tidak ada, kita pelajari. Kata Nabi, kamu tidak diutus untuk memaksa orang. Ingatkan, kalau mau ingat, alhamdulillah. Kalau tidak, jangan jadi musuh. Perbedaan antum menghambat antum untuk minum teh bersama. Begitu, Gus. Akhir, pakat ya? Pakat. Sudah bukan zaman nyeribut sana sini. Sudah, silahkan aja. Ya. Panjang ada dalilnya itu kita kerjakan. Yang penting ngaji dengan baik. Terakhir, betulan ini. Ya, betulan. Terakhir, kita nggak ngerjain amalnya. Tapi dapat transferan pahalanya. Kita tidak mengerjakan amalnya. Pahalanya dapat. Apa di antara amalan itu? Nah, ini yang kedua yang mau saya sampaikan. Ada 3 peluang amalan. Saya sampaikan dengan cepat. Satu, share pengetahuan. Share, sharing. Bagi. Yang diisyaratkan Quran surah ke-9 ayat 122. Dengan Quran surah ke-58 ayat 11. Luaskan. Ya, ayo. ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil masajid fil majalis fahu yafsahillahu lakum. Hai orang-orang beriman, jika dikatakan padamu luaskan majlis, luaskan. Maksud di situ luaskan ada dua. Satu, luaskan tempat. Jadi kalau ada orang berdesak-desakan atau masih ada space, jangan ditutup-tutup, buka, luaskan. Yang kedua, maksudnya luaskan itu diperluas infonya. Sampaikan. Mungkin antum enggak bisa datang, ke antum sampaikan infonya. Allah, dari informasi antum ada 10 orang dan antum dapat pahala dari 10 orang itu tanpa dikurangi sedikit. Bagaimana Ustaz kalau kita nge-share aja tapi enggak usah datang? Semua nge-share gitu kan kosongnya. Tidak. Prinsip pertama, luaskan kebaikan. Dua, berinfak harta pada amalan berganda. Berinfak dengan harta pada amalan berganda. Ini sedekah jariyah. Contoh, tadi kan saya contohkan 4 kan ya? Ingat tadi di antara 4 itu enggak ada interaksi dengan Al-Qur'an, baca, menghafalnya. Nih, antum punya modal 50.000 pengen infak. Dengan uang itu disarankan langsung lewat tunjuk Nabi, cari dengan 50.000 itu yang menghasilkan keuntungan terus berlipat walaupun antum enggak mengerjakannya. Saya beri contoh misalnya, berikan kepada orang yang tadi mengerjakan pahala berganda sedekah jariyah. Kalau penghafal Quran, ada orang punya 50.000 diberikan kepada orang dengan bentuk makanan, kan dimakan oleh orang itu, dia sholat. Begitu dia sholat dengan energi tadi, antum dapat pahala. Begitu energinya hilang, pahalanya selesai. Ya, antum belikan mushaf 50.000 ke percetakan Habib Hasan. Saya cari mushaf Habib dengan harga 50.000. Antum dapat dua, masya Allah. Dua. Antum datang ke tempat hafalan Quran, masya Allah. Datang ke tempatnya Ibu Nyamin, ya, dari keturunannya, ya, Dahlan, ya, Allah yarham, yang pernah mukiraat itu. Begitu datang ke situ, berikan kepada anak-anak penghafal Quran, tempat penghafal Quran. Datang ke Yanbu, ke Kudus, berikan. Modal cuma 50.000, mushaf dua diberikan kepada penghafal Quran. Tadi sudah saya katakan dari awal, hafal Quran itu penghafal enggak akan pernah menghafalkan dengan satu bacaan, dia akan mengulang-ulang. Anda bayangkan, modalnya cuma 50.000 sama dengan tadi. Mushaf dua begitu dimukan dan dipegang oleh penghafal Quran, dibaca oleh dia, dihafalkan. Allahu Akbar. Berapa banyak bacaan dia bacakan dalam sehari? Baca. Transfer mengalir kepada semua yang dia bacakan, dia hafalkan, semua mengalir untuk antum. Modalnya cuma 50.000. Yang menarik, antum meninggal, mushafnya masih ada, dibaca lagi oleh yang lain, mengalir lagi, modal 50.000. Yang menarik, mushaf dah rusak, hafal tadi udah hafal Quran 30 juz, dia punya murid lagi. Jangankan punya murid, ngimamin dia dengan wasilah mushaf dari antum tadi. Begitu mengimami, pahala lagi, transfer. Ya, dia punya murid 10 orang. 10 itu punya murid lagi, 10 lagi. Gak habis-habis, cuma 50.000 modalnya. 50.000 rupiah. Mushaf. Yang disebut amalan cerdas. Waktu kita terbatas, apa yang kita dapatkan, cari. Itu sahabat tuh begitu. Bilal tahu, uang saya gak banyak. Gak tahu beliau, saya gak punya banyak uang. Dulu kurban, orang beli sapi. Kalau kita sekarang, mereka beli kambing. Yang beli unta. Oh, Bilal gak kebeli. Saya pengen intinya satu. Pengen menyampaikan sedekah karena Allah. Yang lain membeli kambing, beliau beli ayam. Bukan kurban dengan ayam. Intinya bagaimana berusaha menabung untuk mendapatkan sesuatu sedekah karena Allah di hari ini. Dan nilainya itu luar biasa dipuji oleh Nabi SAW. Termasuk Ibnu Abbas dibiasakan demikian. Dipuji oleh Nabi. Kayak mulai teman-teman sekalian. Dan penghafal Quran gak akan pilih-pilih. Musab siapa tuh? Ini ya, Haji Yunus. Gak banyak pahalanya. Satu huruf aja. Oh gitu ya? Iya. Oh. Paham ya? Itu teman-teman sekalian. Dan yang terakhir, ini yang lebih hebat lagi. Pahalanya langsung surga. Masya Allah. Sepanjang antum beriman, beramal soleh dan meninggalkan maksiat. Di antaranya memfasilitasi orang lain yang sekiranya menghasilkan dengan ibadah pahala surga. Haji, umrah, kalau wafat dia dalam penunaian itu dengan benar. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa' illal haji mabrur. Tidak ada pahala yang simpel kecuali surga. Antum sudah luas, semua sudah haji dan sebagainya. Tiba-tiba lihat orang ibadahnya bagus, belum ada kesampaian, tiba-tiba antum fasilitasi. Dia haji mabrur dapat surga, antum dapat bagiannya tanpa dikurangi sedikit. Dan berita baiknya, haji pun disandingkan di Quran dengan umrah. Dalilnya Quran surah kedua ayat 196. Wa timmul hajja wal umrata lillah. Kayaknya kalau ada yang mau haji, mau umrah, saya sarankan tolong hilangkan semua hal, jauhkan yang bisa merusak amalan. Sayang, ria tuh buang-buang, habis antum kesian. Udah disiapkan surga, antum kemudian tukar lagi dengan keburukan, itu yang disayangkan. Udah jauhkan ria, sum'ah, macam-macam. Fokus antum tuh mau ibadah, fokus, termasuk dari rumah. Tidak salah kalau antum ingin kumpulkan orang, menyampaikan permohonan maaf, minta doa, itu gak salah. Cuman jaga sesuatu yang bisa merusak amalan. Antum kumpulkan warga komplek, kasih tahu, mohon maaf, besok saya akan berangkat umrah, mohon maafkan saya banyak dosa supaya saya tenang di sana beribadah, dan tolong mohon doakan supaya kami diterima umrohnya. Ini umroh pertama kami, ini juga yang pertama di komplek ini ya. Warga belum pada umroh, Pak RT belum, RW belum. Insya Allah di sana kami doakan supaya bisa umroh. Habis tuh amalan. Jelas ya? Baik, satu tangannya yang hafal 30 juz. Yang hafal 30 juz, 20 juz, 15 juz, berapa juz? Wah, itu saya kenal itu. Berapa juz? 26. Boleh sini. Oh, wajahnya mirip Kamil. Ini sini. Bismillah. Namanya siapa? Hafid. Hafid. Baik. Hafid. Ayah masih ada? Sudah. Ibu? Masih. Adik? Masih. Ada berapa? Satu. Ibu ada berapa? Satu. Kan di hadis ada 3. Ibumu. Terus ayahmu. Jadi ibumu berapa? Wah ya, bukan gitu cara bacanya. Dia ada anak sekolah pulang dari pesantren, bapaknya ngetes, belajar hadis apa? Berbuat baik pada orang tua. Itu disebutkan berapa kali? Ibumu. 2. Ibumu. 3. Ibumu. 4. Ayahmu. Ibu ada berapa? 3. Ayah berapa? Tuh. Sampaikan itu pada ibu di dapur. Begitu ya, Pak. Datang ke dapur. Ibunya lagi motong terong. Begitu mau datang disampaikan, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi. Apa itu? Nanti lain kesempatan saya kisahkan. Alvin, 26. 36 juz. Berapa juz? 36 juz. 36 juz. Wah, luar biasa. Boleh pinjam mikrofonnya? Bismillah. Dari depan, dari belakang. 26 dari depan, dari belakang. 2 dari belakang. 2 dari belakang. 24 dari depan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa. Alam nu'minani ya. Qad nara. Nara. Qad nara taqalluba. Nara taqalluba wajhika fis samaa. Alam nu'minani kibratan arroha. Awaliyaka. Awali ini agak ngantuk-ngantuk. Awali wajh. Awali wajh ka sajro masjidil haram. Bahai summa kuntum bawalu wujuhakum sajro. Fa innal ladina la ya'muna la ya'lamuna. Ladina. Wa innal ladina. Fa innal ladina. Ulangi sekali lagi dari qad nara. Jawabnya dikurangi sedikit. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa. Bismillah. Qad nara. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa. Alan waliyan billatan daruha. Awali wajhaka satarul masjidil haram. Bahai summa kuntum tawallu wujuhakum satarul. Fa innal ladina la ya'lamun. Innal ladina. Siapa yang mau lengkapi? Angkat tangan. Tum, sini. Gak apa-apa. Sini dulu. Tahan sini. Baik. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa. Falan waliyan kiblatan tardaha. Fa walli wajhaka satarul masjidil haram. Linya pendek. Fa wallinya pendek. Wadi wajhaka. Fa walli wajhaka. Linya pendek. Wadi wajhaka. Fawalli wajhaka. Linya pendek. Fawalli wajhaka. Fawalli wajhaka. Linya pendek. Fawalli wajhaka. Kesempatan terakhir. Fawalli wajhaka. Li wajhaka. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Mallahu bighafilin amma ya'malun. بالله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بالنهر مبتليكم بالنهر ومن بالنهر ulangi falamma fasala talut kesempatan terakhir falamma fasala talut bil junudi qala innallaha mubtalikum bin nahar faman syahida minkum asyhar falyasum ah bagus terus lompat belakang lagi ke al-baqarah itu lompat man falamma fasala syariba minhu falaysa minni siapa yang bisa menyempurnakan terakhir antum di sini tahan angkat tangan falamma fasala talut bil junud boleh antum silakan terakhir tahan falamma fasala طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاقى الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين وقالوا لن تمسنا النار قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أدخلتم عند الله أهدا فلن يخلف الله أهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون ذلك بأنه قالوا لن تمسنا النار ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات قل أدخلتم وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون أنتم apa berapa juz? 30 orang juz 30 orang lupa-lupa kenapa lupa? Terbanyak baik terbanyak teruskan ya sampai 30 juz ya sampai selesai ya baik maju sini teman antum siapa? Nain dari Geng Rianto baik nama panggilan Zulkarnain baik antum sudah punya keluarga? Baik mau enggak berjanji kita buat perjanjian? Udah pernah lihat Ka'bah? Udah pernah lihat Ka'bah? Ka'bah Ka'bah itu bentuknya kotak. Bagus. Terus kita kalau sholat ada mana? Ka'bah. Ka'bah. Ka'bah. Sudah pernah lihat? Yeah, yeah. Di mana? Di Mekah. Sudah pernah ke Mekah? Belum. Ada minuman enggak ya? Baik. Jadi lihatnya lewat apa? TV. Gimana kalau kita bikin perjanjian? Fasilitasi antum lihat bah ke sana. Pulang dari sana, antum sudah lancar 30 juz. Nah, beliau kita hadiahkan umrah, berangkat insya Allah ya, untuk menunaikan ibadah umrah. Lihat Ka'bah di sana. Perjanjiannya antum mesti mengulang hafalan Quran langsung di depan Ka'bah dan di depan Raudhah di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengulang karena antum sudah pernah hafal 30 juz. Minta di sana kepada Allah supaya dikuatkan hafalan dan tidak diganggu dengan pekerjaan lain yang bisa merusak. Bin, mau tanya kawan, telepon teman? Tidak. Baik, untuk antum kita berikan hadiah umrah insya Allah. Nanti antum berangkat dan perjanjian kita dipegang. Antum sini berikan mic. Antum mau baiknya juga ke Mekah. Nama siapa? Krisna. Kalau malam atau siang? Siang. Oh, siang. Ada yang siang Krisna, malamnya Krisnawati. Udah pernah seorang diperiksa. Begitu kena razia dipanggil. Kamu siapa? Nia apa? Siapa? Nia. Yang benar, nama lengkap. Kurniadi. Berapa juz? 2 juz setengah. 2 juz setengah. Yang kareng? 2 juz setengah. Dari depan, dari belakang? Depan. Kuliah di mana? Poltekkes mana? Semarang. Tolong aku. Semarang. Semester berapa? Satu. Berapa semester? Dua. Semester berapa semester? Kuliahnya berapa semester? Tahun. 8 semester. Sudah 2. Tinggal 6 lagi. Ya. Baik. Berapa biayanya 1 semester? 6 setengah. Kami tanggung biayanya, tapi dengan perjanjian mesti menghafal Quran sampai selesai. Jangan ketawa. Siap? Allah. Siap. Jadi kalau tinggal 6 berarti 1 semester 5 juz. Siap? Siap. Mudah insya Allah. Bisa. Ya? Kalau antum lulus 30 juz dari situ tambahan lagi umrah. Siap? Siap. Yakin? Saksikan nih. Baik ya? Satu. Bin. Sekolah di mana? YGA. Di mana itu? Dus. Dus. Kelas berapa? 5. Kelas 5. Mau berapa juz menghafal Quran? Mau berapa juz? 31 apa 32? 30 juz saja. Baik. Rencananya kalau sudah menghafal untuk apa menghafal Quran? Bila membetulkan tanah. Lancarkan membetulkan tajwid. Kenapa mau menghafal Quran? Agar bisa mensyafaati keluarga. Baik, insyaallah ya. Mudah-mudahan dia kabulkan. Hafid mau apa? Kalau ditanya mau apa, kira-kira mau minta apa? Jangan dengarkan bisikan yang tidak jelas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mau minta apa? Tinggal tahun lagi selesai. Selesaikan ya, tahun lagi. Sisanya nanti kami yang tanggung ya biayanya. Kalau sudah 30 juz insyaallah nanti boleh dapat hadiah umrah ya. Siap? Baik ya, insyaallah ya. Baik teman-teman, saya kira silakan bisa kembali ke alamnya masing-masing. Ya masing-masing. Saya kira ini pertemuan kita di malam hari ini. Semoga Allah memberikan kemuliaan pada kita semua. Saya mau infokan beberapa informasi. Pertama, insyaallah di tadi janji saya 26 komunitas yang telah bergabung, kami akan hadiahkan sebagai tanda perkenalan sebanyak 4600 mushaf. Masing-masing komunitas mendapatkan 100 mushaf insyaallah atau sesuai dengan jumlah komunitasnya. Nanti kami kirimkan setiba di Bekasi, kami koordinasi langsung kami kirimkan. Yang kedua, saya minta antum berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya bisa merubah lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Siap insyaallah? Baik. Yang ketiga, ini penting, nanti insyaallah ada kelas-kelas Quran dan yang lainnya. Untuk Kamis malam Jumat ini memang baru bertempasi. Ada pembagian 10.000 gratis buku sebagai pengantar mushaf. Nanti kalau sudah cetak mushafnya, kita akan datang ke beberapa kota untuk memberikan menghafal Quran dengan ini, bukan hafalan biasa. Kalau sekarang orang menghafal 30 juz seperti tadi disebutkan, yang kami tawarkan itu menghafal Quran dan Qurannya jadi pedoman dalam diri kita. Jadi ketika Anda melihat ayat-ayat melihatan membimbing melihat ini yang harus dilihat, ini tidak. Kalau Anda berjalan ayat-ayat itu masuk kemudian membimbing kita ini berjalan begini, yang ini tinggalkan. Jadi, insyaallah saya berikan kisi-kisinya ya. Itu nanti kurang lebih bulan depan dah. Kemudian adakan itu. Mudah-mudahan sudah selesai mushafnya. Tunggu informasinya. Insyaallah Allah pertemukan kita kembali dalam kebaikan. Terakhir, saya punya satu permintaan. Boleh? Itu ini saja. Mohon dalam setiap sentuh, baik tahajud atau sholat atau yang lain, meminta mohon doa kepada Allah. Allah mengampuni dosa-dosa saya dan keluarga. Itu saja. Minta banyak. Semoga Allah muliakan antum semua. Dan yang lainnya, nanti barangkali panitia menyampaikan. Surprise apa itu namanya. Wallahu a'lam. Semoga yang terbaik untuk antum seluruhnya. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas السميع العليم علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله.